Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Allah masih memberikan kesempatan dan umur panjang kepada kita sehingga pada malam hari ini kita bisa duduk bermajlis di salah satu tempat yang mulia di muka bumi ini, yaitu masjid. Di nyana-nyana, di tengah-tengah padang pasir yang membara. Kehidupan bangsa Arab waktu itu betul-betul dalam puncak kesesatan. Jangankan orang yang hidup waktu itu di tengah-tengah bangsa Arab, orang yang melihat saja sudah pusing. Namun, siapa tahu bahwa justru di tengah-tengah mereka Allah mengutus seorang Rasul yang membawa nur cahaya, seorang Rasul yang mengeluarkan mereka dari kebodohan kepada ilmu, dari pertikaian kepada menjalin persaudaraan, dari kekufuran kepada cahaya iman. Tentunya merubah tatanan yang sudah keliru di tengah masyarakat waktu itu bukan sesuatu yang mudah. Ketika Rasulullah SAW mengemban tugas yang mulia menyampaikan risalah dan ayat-ayat yang datangnya dari Allah, tidak sedikit orang yang menentangnya. Tidak sedikit orang yang memusuhinya, baik dalam baik berupa ucapan atau perbuatan. Namun manusia itu tidak sama. Di saat ada orang yang memang memusuhi karena memang tidak tahu, memusuhi kebenaran karena memang tidak tahu, tapi di sana ada orang yang dibukakan hatinya untuk menerima nur cahaya yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang mereka adalah sahabat Abu Ubaidah Ibnu Jarrah radhiyallahu anhu, yang namanya senantiasa terukir dalam sejarah. Jasa-jasanya senantiasa terasa dari waktu ke waktu. Nikmatnya Islam yang kita rasakan saat ini, di samping tentunya itu adalah rahmat dari Allah, kemudian perjuangan para sahabat Rasulullah, di antara mereka adalah sahabat Abu Ubaidah Ibn Jarrah. Dia tercatat sebagai orang yang awal-awal masuk Islam. Dan bukan hal yang mudah di saat itu ketika seorang menyatakan keislamannya. Dia akan dimusuhi oleh kaumnya, oleh keluarganya sendiri. Tapi ketika kebenaran memang harus dianut, maka sulitnya jalan tidak menjadi halangan untuk seorang mengikuti jalan kebenaran. Abu Ubaidah tidak mempedulikan cemoohan orang yang mencemooh, kebencian orang membenci, karena memang sudah menjadi ketentuan dari Allah. Di mana di sana ada kebaikan, pasti ada orang yang tidak menyukainya. Di sana ada ajakan kepada kebenaran, di sana ada orang yang menghalang-halanginya. Sahabat Abu Ubaidah tercatat juga sebagai veteran perang Badar yang telah mendapat cek pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Memang veteran perang Badar ini mendapat keistimewaan dan perlakuan khusus. Mendapat cek pengampunan, apa yang mereka lakukan telah diampuni oleh Allah. Tapi orang yang baik bukan mengandalkan kepada cek pengampunan. Justru orang yang baik ketika mendapat nikmat seperti itu, semakin bersyukur dan menjaga nikmat. Sehingga orang-orang yang mendapat cek pengampunan tersebut, justru mereka adalah orang yang sangat giat dalam ketaatan pada Allah. Sangat jauh dari maksiat kepada Allah sebagai rasa syukur terhadap anugerah yang Allah berikan kepada mereka. Dalam perang Badar tidak dinyana. Ternyata sahabat Abu Ubaidah harus berhadapan dengan ayahnya sendiri, yang tergolong masuk pada barisan kaum musyrikin yang sangat memusuhi Islam. Bayangkan, kaum muslimin sudah pindah dari Mekah ke Madinah masih dikejar. Padahal Mekah Madinah itu jauh 450 kilo kurang lebih. Sudah enggak dilihat oleh orang-orang kafir Quraisy, sudah enggak kelihatan, ternyata masih tetap dikejar. Apa sih maunya orang-orang kafir Quraisy? Ketika dalam perang Badar, perang yang sangat menentukan antara pihak muslimin dengan pihak kafirin, tidak dinyana ternyata Abu Ubaidah harus berhadapan dengan ayahnya. Ayahnya masuk pada barisan kaum musyrikin yang sangat bengis dan kejam terhadap kaum muslimin. Bukan sekedar orang musyrik biasa, tapi angkat senjata dan membabat siapa yang dihadapannya dari kaum muslimin. Di sini diuji keimanan Abu Ubaidah. Apakah kecintaan dia kepada Allah atau kepada orang tuanya? Bukan dia tidak sayang pada orang tuanya, bukan dia tidak hormat, namun posisinya adalah dihadapkan antara mengikuti kebenaran dan menghadapi orang yang angkat senjata terhadap kebenaran. Maka Abu Ubaidah pun di sini membunuh ayahnya dalam pertempuran tentunya, ya. Sehingga sebagian ulama mengatakan turun mengenai beliau ayat la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Anda tidak akan dapatkan orang yang menyatakan beriman kepada Allah dan hari akhir kok menjalin cinta kasih kepada orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Ini jelas-jelas angkat senjata loh. Bukan kafir biasa, kafir yang angkat senjata terjun di medan laga membabat setiap muslimin yang di hadapannya. Ini bukan kafir biasa, sudah kafir yang bang angkat senjata. Abu Ubaidah pun bisa melumpuhkan lawannya mati. Perjuangan Abu Ubaidah tidak diragukan. Baik di awal Islam, ketika Rasulullah masih hidup, atau bahkan ketika Rasulullah sudah meninggal. Abu Ubaidah pernah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pipinya, kedua pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam terkena rantai yang melilit, ya, topi baja yang dipakainya, karena pukulan keras dari orang-orang musyrikin sampai kedua pipi, kedua pelipis Rasulullah berdarah. Besi masuk, ya, ke dalam kedua pelipis Rasulullah, darah mengalir. Sahabat melihat terkejut. Karena waktu itu memang pertempuran begitu dahsyat ketika perang Uhud. Senjata-senjata musyrikin diarahkan untuk mencelakakan Rasulullah. Padahal para sahabat sudah menghalau. Serangan demi serangan bagaikan burung rajawali yang menyambar-nyambar. Tapi abadaya ada senjata mereka yang mengenai wajahnya Rasulullah. Sampai besi yang untuk mengikat topi baja Rasulullah masuk ke dalam pelipis beliau. Berdarah. Sahabat pun tidak tega, kemudian tiba-tiba ada seorang bagikan burung rajawali terbang. Langsung menghampiri Rasulullah. Dialah Abu Ubaidah. Waktu itu Abu Bakar pun ingin melepaskan besi yang masuk ke pelipis Rasulullah. Tapi kata Abu Ubaidah, "Tolong wahai Abu Bakar, biarkan saya yang akan melepasnya." Dilepasnya dengan gigi Abu Ubaidah sampai lepas. Satu gigi, gigi serinya tanggal. Ya satu lagi digigit lagi, dilepas dari pelipis Rasulullah. Sampai kedua gigi serinya dia tanggal, lepas. Jadi orangnya gupis atau orang yang lepas apa? Giginya. Tapi kata ahli sejarah, tidak pernah dilihat orang yang gupis atau orang yang putus giginya yang lebih ganteng lebih dari dia. Biasanya orang kalau giginya copot kan berkurang sisi apa? Kegantengannya, ini tambah ganteng. Iya, ini tidak sembarangan lepas karena apa? Menggigit besi yang masuk ke pelipis Rasulullah dalam rangka menyelamatkan nyawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibalas oleh Allah dengan kemuliaan seperti itu di dunia. Di sini ada faedah yang pertama, al-wala'u wal bara'u yakunu fitin. Memberikan loyalitas ataupun permusuhan itu dibangun di atas agama. Kita menyatakan loyal kepada seorang karena memang dia baik, menghormati Islam, memuliakan Islam. Kita menyatakan kebencian pada seorang yang memang menentang Islam, membenci Islam. Seperti itu tuntutan iman. Adapun karena masalah suku atau bahasa atau warna kulit, tidak boleh seorang bersikap diskriminatif. Ini orang kulit hitam gak boleh, ini orang misalnya dari suku ini gak boleh. Tidak. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Sebagaimana firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di tengah-tengah kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Di sini juga bagaimana tadi Rasulullah, kedua pelipis beliau terkena ya besi sampai berdarah. Menunjukkan bahwa Rasulullah itu manusia biasa. Tidak kebal senjata. Ya, tidak kebal. Beliau manusia, beliau makan seperti kita makan, beliau sakit, bahkan beliau meninggal. Kemudian faedah berikutnya. Kalau dia mengatakan, kenapa Rasulullah pakai topi baja, baju besi, pakai topi besi? Kenapa biarkan saja kalau kena senjata kan nanti mati syahid? Jawabannya, yang namanya berperang karena dilihat dari sisi Rasulullah memberikan pujian kepada orang yang nanti akan diutus. Ternyata yang diutus adalah sahabat Abu Ubaidah Ibn Jarrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Likulli ummatin amin wa aminu hadhihi al-ummah Abu Ubaidah Ibn Jarrah." Setiap umat ada orang yang menjadi kepercayaannya khusus. Dan orang kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah Ibn Jarrah. Sahabat yang sedang kita sebutkan biografinya secara singkat ini. Adalah orang kepercayaan umat ini. Kalian yang bertanya, kalau demikian sahabat-sahabat yang lainnya, mereka orang yang dipercaya enggak? Jawabannya, mereka semuanya orang yang dipercaya. Semua sahabat orangnya jujur, adil, terpercaya. Hanya saja Abu Ubaidah punya nilai apa? Lebih daripada yang lainnya dari sisi ini. Sebagaimana Nabi memuji sahabat Ali bin Abi Thalib, bahwa Ali bin Abi Thalib adalah sahabat Nabi yang paling tahu tentang masalah peradilan. Masalah peradilan itu yang paling tahu adalah sahabat Ali bin Abi Thalib. Makanya sahabat Umar kalau ada permasalahan sulit, gak bisa memutuskan perkara yang sulit, sahabat Umar memanggil sahabat Ali, kemudian dengan cepatnya ya bisa diputuskan. Bukan berarti sahabat lainnya gak ahli dalam masalah peradilan, ahli, tapi ahli paling ahlinya. Demikian pula sahabat Mu'adz bin Jabal, sahabat yang paling alim tentang halal dan haram. Bukan berarti sahabat lainnya tidak kenal halal dan haram, kenal, tapi ini yang paling mendalam, paling ya tahu secara rincinya. Demikian pula Abu Ubaidah Ibn Jarrah, sahabat yang dikatakan sebagai kepercayaannya umat ini. Coba lihat dari sejak zaman Rasulullah dan ketika Rasulullah meninggal, berganti ke pemimpinan Abu Bakar, kemudian berganti kepada Umar, Abu Ubaidah selalu diberi kepercayaan oleh Rasulullah, oleh Abu Bakar, oleh Umar. Tidak tanggung-tanggung. Ya. Membawa pasukannya tidak sedikit di tempat-tempat yang sulit, kondisi yang sulit. Yang ini tidak semua jenderal bisa seperti ini. Ini tentu orang yang sudah pengalaman lapangan sangat luas dan bisa memanage pasukan dengan baik, Abu Ubaidah. Orang yang paling hebat dalam apa namanya? Ya memimpin. Ya. Ya, sifat amanah barakallahu fikum. Barang siapa yang berhias dengan sifat amanah ini, maka dia akan dicintai oleh Allah. Kemudian manusia pun akan hormat kepadanya. Namun sayang seribu sayang, sifat amanah, sifat orang bisa dipercaya oleh orang lain, akhir-akhir ini luntur. Kita tidak bicara di tengah-tengah orang yang mungkin tidak pernah mendapatkan sentuhan ilmu, bahkan mungkin di tengah-tengah orang yang berilmu pun sikap amanah ini terkadang ya dikesampingkan. Padahal Rasulullah sudah memberitakan, idza duyyatil amanatu fangdhadiris sa'ah. Kalau amanah itu sudah disia-siakan, orang dikasih tugas ternyata enggak menjalankan dengan baik, orang diberi kepercayaan malah menipu, malah ya tidak menjaga kepercayaan orang. Kalau amanah sudah disia-siakan, tunggu kiamat. Kata sahabat, ya Rasulullah, kaifa idha'atuha, bagaimana bentuk menyia-nyiakan amanah itu ya Rasulullah? Qala idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fangtadiris sa'ah. Kalau permasalahan diberikan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kiamat. Sesuatu kalau diserahkan bukan kepada ahlinya itu akan ya akan ya kacau. Seorang yang dia enggak ngerti perbengkelan, ya dia enggak bisa menservis motor, tapi dia berani-beraninya menservis motor orang punya orang lain. Dia bisa buka bautnya, enggak bisa nutupnya. Belum ini nutupnya, bagaimana nyervisnya? Kalau perkara diserahkan bukan kepada ahlinya, tunggu saja kiamat. Abu Ubaidah bin Jarrah punya sifat yang sangat-sangat mulia. Seorang yang jelas dekat dengan Rasulullah, seorang yang ahli strategi perang, seorang yang gagah, perkasa, berani, sering membawa pasukan, tapi enggak pernah yang namanya takabur. Enggak pernah yang namanya membusungkan dada, menyombongkan di hadapan orang lain, enggak pernah. Orang yang baik konon menggunakan filosofi padi. Semakin berisi semakin merunduk. Padi itu kalau berisi itu kan semakin kuning, semakin berisi semakin merunduk. Kata ahli sejarah, kana Abu Ubaidah mausufan bi husnil khuluq wa bil hilmi az-zaid wa tawadu. Adalah sahabat Abu Ubaidah memiliki sifat husnul khuluq, memiliki perangai yang baik. Perangai yang baik itu banyak macamnya, tapi teringkas dalam tiga perkara. Orang ya akan diketahui fulan ini orang punya perangai baik atau tidak, lihat dari tiga perkara ini saja. Yang pertama, badlun nada. Dia mau memberikan kebaikan pada orang atau tidak. Ada orang lain jatuh dari motor, dia bisa bantu kok, membiarkan saja. Berarti akhlaknya enggak baik ini wataknya. Orang atau ada orang tua mau mengangkat karung di atas sepedanya, ya seorang petani keberatan, dia seorang pemuda gagah perkasa. Waktu ada kesempatan ada, sempat dilihat aja. Enggak dibantu. Ini akhlaknya, perangainya apa? Jelek. Orang dikatakan punya perangai jelek apa baik, dilihat dari tiga saja. Yang pertama, mau enggak dia berbuat kebaikan kepada orang lain. Ya kebaikan dengan tenaga, ya kebaikan dengan saran, kebaikan dengan harta. Yang kedua adalah kaful adza. Mau menahan diri dari mengganggu orang. Jangan mengganggu orang. Baik dengan ucapan atau dengan perbuatan, dia enggak mau mengganggu orang lain. Dengan sikap pun enggak mau. Ya. Misalnya melototi orang, enggak mau dia. Misalnya dia ya menyakiti orang dengan misalnya melempar bangkai ya ayam di pinggir rumah tetangga, dia enggak mau. Menahan diri dari menyakiti orang. Ini orang perangainya baik. Yang ketiga, wabasyasyatul wajih. Seorang akan dikatakan baik perangainya kalau dia bertemu orang wajahnya berseri-seri, murah senyum. Jangan kira senyum bukan ibadah. Rasul mengatakan tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqatun. Tersenyumnya kamu di hadapan saudaramu itu bernilai sedekah. Sedekah tidak harus dengan duit. Karena tidak semua orang pas punya duit atau punya duit juga kadang dipakai untuk yang lainnya, tapi apa iya enggak bisa mesem? Apa iya enggak bisa senyum? Tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqatun. Tersenyumnya kamu di hadapan saudaramu itu bernilai sedekah. Pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk dapat pahala enggak harus sulit-sulit, asal mau. Asal mau. Enggak butuh tenaga kok, enggak mengeluarkan energi yang banyak, asal mau. Dahulu sebagian mengatakan al khairu katsirun wa qalilun fa'iluhu. Yang namanya kebaikan saking banyaknya, tapi sedikit orang yang mau mengamalkannya. Beliau seorang yang memiliki kesabaran yang luar biasa. Sabar. Hilm itu bukan hanya sabar dalam artian kalau kena musibah. Tapi orangnya gak gerasa-gerusu. Orangnya gak tergesa-gesa. Ya. Karena ada orang itu tergesa-gesa. Mulai dari kejauhan istrinya kok digonceng sama laki-laki lain, langsung dia mencerainya. Sejak sekarang kamu saya cerai. Padahal setelah dekat ternyata ayahnya dari pasar bareng belikan buah untuk cucunya. Berarti orang tadi, laki-laki tadi apa? Tergesa-gesa kan. Dia belum tahu. Dikira laki-laki lain, ternyata itu ayahnya sendiri dari pasar ya dengan istrinya orang ini membelikan buah jajan untuk cucunya. Bayangkan. Sifat terburu-buru itu dari setan kata Rasulullah. Rasulullah mengatakan al-ajalatu minasyaiton. Ketergesa-gesaan itu termasuk dari setan. Kadang ya orang mau berangkat ke bandara, waktunya mepet, ya kesusu. Sudah saya bandara, ternyata ya Allah dompetnya ketinggalan, uangnya ketinggalan di rumah. Sudah saya bandara jauh. Ya kan? Itu akibat dari kesusu. Belum lagi mungkin di jalan, wah, mungkin dia nerempet orang atau apa, karena tergesa-gesa. Makanya Rasulullah mengatakan al-ajalatu minasyaiton. Ketergesa-gesaan termasuk dari setan. Sahabat Abu Ubaidah orangnya penyantun, penyabar. Tidak terburu-buru, tidak ya gerasa-gerusu. Melihat sesuatu dengan ya dengan tajam dan ya jauh tinjauan, tidak tinjauannya sesaat. Beliau juga seorang yang tawadhu, rendah hati. Ngajeni orang, enggak menyombongkan, enggak angkuh. Ya. Ini sulit ya kayak di zaman sekarang ini. Ya. Sulit di zaman yang apa? Seorang tampil memamerkan kekayaannya, tampil memamerkan ya, apa yang dimilikinya untuk merendahkan orang lain. Padahal Abu Ubaidah dia punya harta, beliau punya, tapi beliau itu tidak ya gumunan dengan harta. Beliau memberikan kepada fakir miskin, membantu sesama. Sisi perjuangannya beliau termasuk orang apa namanya yang dekat dengan Rasul. Bayangkan kalau salah seorang dari kita punya keistimewaan tertentu, mungkin sudah ya pamer sana sini, saya punya kelebihan, punya ini, seolah-olah yang lainnya enggak punya. Abu Ubaidah segala kelebihan ada sama beliau, tapi enggak pernah yang namanya sayalah saya ya membusungkan dada, tidak. Ini orang yang baik. Apatah artinya seorang itu dipuji oleh manusia kalau Allah benci? Tapi biar manusia benci, asalkan Allah ridho. Seperti itu, orang yang beriman, ridho Allah yang dicari. Dia tidak mencari popularitas, tidak mencari kesohoran. Ya. Kalau ada nikmat disyukuri, kalau ada kelebihan berbagi, ini sifat orang yang baik. Ini diantara dicontohkan oleh sahabat Rasul, ridwanullah alaihim. Pernah pada suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim regu pasukan. Regu pasukan yang dipimpin waktu itu oleh sahabat Abu Ubaidah. Jumlahnya 350 kurang lebih atau 330. Dan Anda bayangkan di zaman itu ya, kesulitan ekonomi, medan tempur yang begitu ya mengerikan, padang pasir yang panas, perang terbuka, musuh yang banyak dan jauh, tapi sahabat Abu Ubaidah siap terhadap tugas mulia yang diberikan kepada beliau. Tongkat komando yang diberikan oleh Rasul kepada beliau dipegangnya dengan siap, dengan penuh apa namanya keteguhan. Berangkat pasukan ini dalam keadaan dibekali hanya sekantung kurma yang jatahnya sehari hanya satu kurma. Satu kurma seberapa? Dimakan. Ya ini perang loh. Lihat, kita yang makannya ya kenyang, minumnya enak, ya tidurnya nyenyak, pakaiannya hangat. Mana sisi ya pembelaan kita pada Islam, sisi kita ya mengajak masyarakat kepada kebaikan. Mereka para sahabat mencontohkan manusia bukan dengan omongan, dengan praktek langsung. Kondisi ekonomi yang sulit tidak menyurutkan ruh perjuangan yang ada pada mereka. Pernah suatu saat sahabat Az-Zubair bin Awam dan Talha bin Ubaidillah. Saya lupa Talha atau sahabat yang lainnya, dua sahabat. Mereka terkena penyakit gatal-gatal. Maka Rasulullah memberi keringanan kepada mereka untuk memakai pakaian sutra. Karena mereka ya, kena penyakit gatal, sutra itu kan halus sehingga tidak tergesek-gesek. Dalam kondisi mereka mau perang. Ya kalau kita sudah 1000 alasan untuk, oh gak bisa perang ini, tidak. Ya, kondisi yang sulit, tubuh mereka ya terkena penyakit kulit, tidak menyurutkan ruh perjuangan ini. Sisi yang mungkin butuh untuk kita garis bawahi, bahwa minimnya fasilitas, kurangnya ya finansial, jangan menyurutkan tekad kita untuk berbuat yang terbaik bagi umat. Semua kita bisa, semua kita mampu biidznillah. Dan Allah tentunya tidak akan membebani kita kecuali sesuai dengan kemampuan kita. Kalau mampunya kita misalnya ya membantu saudara kita ya dengan hartanya, ya dengan harta. Yang mampu dengan tenaganya apa yang bisa diperbantukan. Yang mampu dengan sarannya, dengan dakwahnya, bimbingannya, lakukan. Jangan tidak berbuat. Jangan tidak berbuat. Ya, karena semua kita bisa berbuat insyaallah. Jadikan hidup yang pendek ini penuh dengan makna. Jadikanlah hari-hari yang indah yang Allah berikan kepada kita ini, ya, kita jadikan sebagai ladang amal untuk persiapan nanti, ya, di hari kemudian. Abu Ubaidah pun berangkat dengan pasukan yang serba kurang rangsumnya. Tidak menggerutu, tidak mengeluh, tidak mundur. Ciri orang yang ya tidak mudah menyerah dengan apa kondisi. Ini tekad orang yang betul-betul baja. Bukan orang yang cengeng, yang sedikit-sedikit kurang kemudian apa? Ngeluh kemudian tidak mau ya beramal, tidak. Berangkat Abu Ubaidah di tengah perjalanan enggak dinyana, enggak disangka mereka menyusuri pinggir laut. Karena perbekalan habis, mereka mengambil dedaunan dimakan, akar-akar pohon dimakan. Tak dinyana ternyata ada ikan ambar yang besarnya enggak ketudungan. Terdampar di apa? Di tepi pantai. Dia pun mengatakan ini bangke. Tapi kita ini kan sedang diutus oleh Rasulullah. Enggak apa-apalah. Mungkin mereka waktu itu belum tahu kalau bangke ikan halal. Bangke ikan itu sebenarnya halal. Akhirnya mereka pun makan. Saya berhari-hari. Kemudian ya matanya dicongkel. Saya gedenya ikan ini. Sekian orang masuk ke lubang matanya masih muat. Kayak apa gedenya ikan itu? Ya lubang mata saya dimasuki oleh beberapa orang muat. Demikianlah orang yang dia tulus dalam membela agama. Akan ditolong oleh Allah. Awalnya sulit. Awalnya kurang. Awalnya aras-arasan, tapi ujung-ujungnya pertolongan Allah akan datang. Allah enggak akan membiarkan orang yang ya berjuang untuk kebaikan agama, kebaikan Islam dan muslimin kemudian Allah sia-siakan. Abu Ubaidah dan pasukannya pun akhirnya mendapatkan bahan makanan yang cukup untuk memperkuat fisik mereka, karena ikan itu bagus untuk apa? Ya, untuk memperkuat tubuh, apalagi akan berhadapan dengan musuh. Jadi jangan mengeluh dulu dari awal. Lakoni dulu, nanti insyaallah di tengah jalan ada apa? Ada pertolongan dari Allah. Sebagian orang katakan dipikir karo mlaku. Nanti di jalan insyaallah akan ada pertolongan. Masa iya Allah menyanyiakan orang yang ya membela umatnya, membela agamanya. Orang kafir saja diberi rezeki, burung saja diberi rezeki, masa orang yang beriman enggak dikasih rezeki. Lihat sisi ketabahan, dan itu betul-betul seorang ya komandan tempur yang ya betul-betul siap untuk diterjunkan dalam situasi dan kondisi apapun. Ini sahabat Abu Ubaidah Ibnu Jarrah. Demikian pula pasukannya pun tidak mengeluh. Dibekali setiap hari hanya satu kurma, bayangkan satu kurma seberapa gedenya kurma. Tapi mereka terus berjalan-berjalan. Ya. Habis adanya rumput-rumput dimakan. Kesana nggak ada rumput, adanya akar pohon dimakan. Kayak gitu dulu. Islam diperjuangkan oleh orang yang memang tabah, bukan oleh orang yang cengeng. Ya, Islam ini diperjuangkan oleh orang-orang yang memang siap untuk menghadapi ya situasi serumit apapun. Ya, sehingga betul-betul ketabahan mereka, keteguhan mereka dalam menjalankan agama bisa dijadikan contoh. Kalau ini ya mau menghadapi musuh yang jumlahnya banyak dan jauh, sabarlah. Kita mau datang ke masjid sholat mungkin kadang kita ya malas. Ini pelajaran kita. Kita sekarang sampai di sini, insyaallah kita lanjutkan. Wallahu taala a'lamu bissawab. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.